dosa. Sebagaimana telah kita sebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin membuat sebuah bab tahrimu al-hajri bainal muslimin illa li bid'atil mahjur. Bab diharamkan melakukan hajar di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Illa, kecuali. Berarti di sana ada pengecualian. Ketika ada kebid'ahan pada orang yang dihajar. Wa tadhahurul ma'asi, dan nampaknya kemaksiatan. Ya, orang-orang yang ya mujahirin, orang-orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Nah, di sini para ulama membagi hajar itu menjadi dua macam. Ada yang tercela sebagaimana telah kita sebutkan, ada yang disyariatkan, diperbolehkan. Demikian. Nabi yang melarang kita untuk melakukan hajar, dan Nabi pula yang mempraktekan hajar kepada tiga sahabatnya yang tidak ikut perang Tabuk. Ini menunjukkan bahwa hajar, ya, ketika pada waktunya, pada tempatnya, ya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Sehingga hajar itu tidak semuanya dilarang dan tidak semuanya ya diperbolehkan. Iya. Kita baca hadis berikutnya, hadis kedua yang disebutkan di sini oleh al-Imam oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. Tidak halal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa yang menghajar lebih dari 3 hari lalu dia meninggal, lalu dia mati, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Sekali lagi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muqbil menggolongkan perbuatan hajar ini kepada dosa besar. Ya. Menggolongkan perbuatan dosa ini sebagai dosa besar. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya melarang tapi juga mengancam. Ada ancaman. Ya. Ancamannya apa? Seseorang yang hajar belum rujuk, belum baikan, lalu mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Ini ancaman pertama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang saling menghajar, yang menghajar saudaranya. Karena apa? Karena urusan dunia. Bukan karena urusan agama. Hanya karena salah paham. Hanya karena ya uang 10 ribu rupiah. Hanya karena ya satu setel baju. Hanya karena misalkan ya perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Sudah 3 hari berlarut-larut, ketemu gak salam, ya berpapasan, saling cari jalan yang lain, memalingkan muka. Meninggal, bagaimana kondisinya orang yang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar. Masuk neraka. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia ketika itu telah melakukan dosa besar dan belum bertobat. Maka sekali lagi, apabila ini dilakukan oleh seorang muslim dan dia meninggal dalam kondisi belum baikan, belum bertobat, maka ia masuk kepada golongan pelaku dosa besar. Diingat, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam permasalahan pelaku dosa besar yang belum bertobat di dunia itu apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan ini kaidah. Seorang muslim yang mentauhidkan Allah dan dia membawa dosa besar, maka dia berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu akidah dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Berdalilkan dengan ayat. Sering kita dengar ayat ini dalam surat An-Nisa. Ada 2 tempat dalam surat An-Nisa. Inna allaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. An yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni maduna, di bawah syirik, artinya selain syirik, selain kesyirikan, Allah akan mengampuni. Tapi kata Allah apa? Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Nah, di sini ayat ini merupakan dalil bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij, bahwa pelaku dosa besar kafir, tidak memiliki iman dan kekal di dalam neraka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Iya, selama mereka mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, mereka di bawah kehendak Allah. Maksudnya bagaimana di bawah kehendak Allah? Ketika mereka dihisab nanti, jika Allah berkehendak, akan diampuni dosanya dan langsung masuk surga. Dan apabila Allah menghendaki, dia tidak diampuni dosanya, melainkan dia masuk neraka, diazab sesuai dengan dosanya. Setelah itu dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, di sini hadis ini ya kita gabungkan dengan ayat-ayat ya yang menyebutkan tentang pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Barang siapa yang menghajar saudaranya di lebih dari 3 hari, lalu dia mati dan tidak diampuni oleh Allah dosa perbuatan ini, hajar ini, maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Demikian, setelah dosa yang ia perbuat itu ya diazab oleh Allah sesuai dengan dosanya, maka dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian. Sekali lagi ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dosa besar itu enggak akan terhapus dengan salat kita. Dosa besar itu enggak akan terhapus dengan wudu kita. Maknanya apa? Kalau kita belum bertobat, enggak akan dihapus. Ada satu ikhwan misal, ada satu seorang muslim rajin salatnya, tapi dia masih suka menghajar saudaranya karena urusan-urusan sepele. Ya sedikit-sedikit dihajar saudaranya, enggak ditegur, enggak disapa, enggak disalami, salam enggak dijawab. Mudah menghajar saudaranya. Ya, dia rajin sholat, dia rajin berwudu, dia rajin bersedekah. Maka perbuatan hajar dia, dosa dia ini tidak akan bisa dihapus dengan sholatnya. Berbeda dengan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu akan terhapus dengan sholatnya, dengan wudunya. Demikian. Sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini bahayanya dosa besar. Nah. Bahayanya dosa besar. Sehingga seorang muslim tidak sepantasnya terus berlarut-larut. Berselisih dengan saudaranya semuslim. Terus tidak baikan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan sesama, ya salafi, hanya karena urusan misalkan dagang, hanya karena urusan ya dunia, uang yang hanya mungkin beberapa rupiah saja, jangan, ya, jangan sampai kita dibawa oleh syaitan larut dalam kondisi yang seperti itu. Dosa besar menghajar saudara muslim, saling menghajar. Islam adalah agama yang mengajak untuk saling bersaudara, saling menyayangi, menyebarkan salam, ulfah, persatuan. Demikian. Maka barang siapa yang ya berselisih dengan saudaranya, cepat ya selesaikan urusannya. Ya, cepat selesaikan permasalahannya. Demikian. Jangan berlarut-larut yang akhirnya karena satu atau dua orang yang berselisih kadang berdampak kepada yang lain. Ya, saya contohkan misalkan ada dua orang berselisih. Ya, datang orang ketiga, bukan malah mendamaikan, tapi apa? Memihak. Iya. Urusannya dunia. Iya. Memihak. Akhirnya blok-blokan. Ada blok timur, ada blok barat, ada blok ini dan blok itu. Iya. Tetapi apa? Damaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Islah. Ya, bagi kita untuk mengislahkan. Islahkan. Demikian. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 3290 loncat. Yang itu yang hadis bawahnya ini hadis Ibnu Mas'ud adalah hadis yang lemah. Qala Al-Imam Ahmad dari sahabat Hisham bin Amir. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li muslimin an yahjura musliman fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar muslim yang lain lebih dari 3 malam. Fa in kana tasarama fawqa thalas, jika dia berselisih lebih dari 3 hari, fa innahuma nakibani anil haqq, sesungguhnya keduanya telah ya, menyimpang dari al-haq. Madama ala suramihima. Selama masih keduanya itu berselisih. Wa awwaluhuma fai'an fasabquhu bil fai' kafaratuhu. Dan orang yang pertama rujuk adalah orang yang mendahului rujuk, dan itu sebagai kafarahnya. Artinya apa? Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Ketika ada dua orang berselisih, mana yang lebih baik? Yang terbaik adalah yang pertama memulai salam. Ini maksudnya. Dan itu kafarah dia. Karena telah melakukan apa? Dosa besar tadi. Ketika dia yang mulai, itu kafarahnya. Kafarah bagi dia dari dosa tersebut. Fa in sallama alaihi falam yarudda alaihi. Jika ia salam kepada saudaranya lalu tidak dijawab, wa radda alaihi salamahu, dan ia menjawab salam saudaranya tadi, raddat alaihi al malaikatu, maka dijawab oleh malaikat. Waradda alal akhar asyaitan, dan syaitan menjawab salam orang yang kedua. Yang pertama kan yang memulai, enggak dijawab. Baik. Yang menjawab adalah malaikat. Fa in mata ala suramihima, jika dua-duanya itu mati dalam kondisi berselisih, lam yajtami'a fil jannati abadan. Keduanya tidak akan bersatu dalam surga selama-lamanya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mati masih berselisih, orang bertauhid, ahlu ta'ah misalkan, saling hajar dalam perkara yang ya tidak disyariatkan, dalam perkara yang bukan ya di perkara yang diperbolehkan untuk melakukan hajar, perkara dunia, terus sampai meninggal enggak baikan, kata Nabi tidak akan bersatu dalam surga selama-lamanya. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita di antara ancaman bagi orang yang melakukan hajar lebih dari 3 hari. Iya, kalau tadi mati masuk neraka, sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, kalau dia mati masih dalam kondisi berselisih, tidak akan bersatu di dalam surga selama-lamanya. Iya. Bahkan Al-Imam Abu Aliyah berkata, sungguh aku mendengar, aku membaca tentang hadis-hadis seputar hajar, itu semuanya ancamannya sangat keras. Hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan hajar, itu semuanya ancamannya keras. Paling ringannya adalah hadis ini, kata beliau. Paling ringannya hadis yang kita baca. Iya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bagaimana ya ancamannya, jangan mudah kita menghajar saudara kita. Jangan mudah kita menghajar seorang muslim lebih dari 3 hari. Dalam hadis ini pula kita bisa ambil faedah Ya. Bagaimana cara seseorang itu ingin rujuk ketika berselisih atau dari hajar? Bagaimana hajar ini terhenti? Hajar ini akan terhenti ketika salah satu dari keduanya mengucapkan salam. Iya. Ketika itu berhentilah hajar. Demikian. Assalamualaikum. Kalau dijawab alhamdulillah, berarti sudah tidak ada hajar. Iya. Saya sudah salam kok enggak dijawab, bagaimana? Saya dosa enggak? Jawabannya apa? Enggak dosa. Karena kata Nabi dalam hadis ini tadi, fasabquhu bil fai kafaratuhu. Orang yang dulu, lebih dulu mengucapkan salam, itu kafarah bagi dia. Dan kalau tidak dijawab salamnya, yang menjawab siapa? Malaikat. Iya. Orang yang memulai salam dan dia ingin ya rujuk baikan dengan saudaranya, namun saudaranya ini tidak mau baikan, tidak mau menjawab salamnya, maka yang menanggung dosanya adalah pihak kedua. Pihak kedua, faqad ba'a bi ismihi. Dalam hadis yang lain, faqad ba'a bi ismihi. Orang yang tidak menjawab salam ini, dialah yang akan menanggung dosa hajar tersebut. Silakan, saya sudah salam, saya sudah berusaha untuk baikan, namun dia tidak mau. Maka kata Nabi, faqad ba'a bi ismihi. Dialah yang menanggung dosa hajar tersebut. Demikian. Ya. Jadi seseorang yang ingin rujuk, mulailah ketika bertemu dengan saudaranya salam, menegur. Itu sebagai kafarahnya. Wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, yajuzu lirrajuli an yahjura imra'atahu fi baitihi wa la yazidu ala arba'ati ashhur. Bab, diperbolehkan bagi suami menghajar istrinya di dalam rumah dan tidak boleh hajar itu melebihi 4 bulan. Hajar tersebut tidak diperbolehkan lebih dari 4 bulan. Ya, perhatikan bab-bab yang ada dicantumkan oleh Asy-Syaikh Muqbil ini adalah sebuah kesimpulan dari hadis, istinbat dari hadis yang dicantumkan oleh beliau. Ya, dan disitulah kita bisa mengambil faedah hadis. Ya, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mengatakan boleh bagi seorang suami menghajar istrinya di rumahnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk hajar yang diperbolehkan dalam Islam, seorang suami menghajar istrinya. Kenapa istrinya dihajar? Ketika istrinya tidak menunaikan ya kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Ingat, hajar ini dilakukan ketika istri tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Ya, bukan karena apa? Unsur balas dendam, bukan karena unsur marah tanpa sebab. Ya. Lalu menghajar istrinya. Tidak. Tapi benar-benar hajar ini dalam bentuk teguran dan nasihat kepada istri. Iya. Baru diperbolehkan. Kalau kayak tadi, tanpa sebab, kesal, atau yang lainnya karena masalah sepele. Karena masalah sepele. Ya. Dihajar istrinya berbulan-bulan. Ya. Sebagian orang, ya, dan ini pernah saya ya, dengar dan saya saksikan, seseorang menghajar istrinya atau mau cerai gara-gara permasalahan tomat. Gara-gara permasalahan minyak goreng di rumah. Yang seperti ini kan, ya tidak seharusnya istrinya dihajar. Iya. Barakallahu fikum. Jadi ingat, diperbolehkannya adalah yang pertama dia benar-benar niatkan. Itu sebagai bentuk apa? Nasihat untuk istrinya. Iya. Nasihat untuk istrinya, teguran untuk istrinya. Tatkala istrinya tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Ketika itu diperbolehkan bagi suami untuk menghajar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fahjuruhunna. Nah. Yang pertama Allah menyatakan fa'idhuhunna, nasihati. Ketika nasihat itu tidak ya mempan, ya, tahap kedua yaitu fahjuruhunna fil madaji, hajar istri. Demikian. Kita baca hadis dari sahabat Muawiyah. Dari bapaknya. Dari sahabat Muawiyah. Dari Hakim bin Muawiyah. Dari bapaknya. Dari sahabat Hakim bin Muawiyah. Dari bapaknya. Dari Muawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ma haqqu zawjati ahadina alaih. Apa hak seorang istri, salah seorang dari kami terhadap suaminya? Apa hak seorang istri terhadap suaminya? Qala, Nabi menjawab, an tut'imaha idza tu'imta. Engkau memberi makan dia apabila engkau makan. Watak suaha idak dasaita, engkau memberikan ia pakaian apabila engkau memakai pakaian. Awik dasabda, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan mendoakan keburukan kepada istri. Qabbahakillah, begitu. Semoga Allah membuat kamu ya menimpakan keburukan kepadamu, tidak boleh. Ya, ketika marah kepada istri enggak boleh mendoakan keburukan. Wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajar istri kecuali di dalam rumah. Ya, kecuali di dalam rumah. Maknanya kalau menghajar di rumah apa? Boleh. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menghajar kecuali di dalam rumah. Ya, kita kembali ke judul, atau ke bab yang dicantumkan oleh Al-Syekh Muqbil, diperbolehkan bagi suami menghajar istrinya. di dalam rumah. Ini pun dengan nas ayat tadi, wahjuruhunna fil madaji. Ya. Hajarlah istri kalian itu fil madaji, dalam tempat-tempat tidur. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah, saya bacakan redaksinya dari ucapan Ibnu Abbas, al-hajr huwa alla yujafiha wa yudaji'aha ala firasiha wa yuwalliyaha dhahrahu. Iya. Hajr, menghajar istri itu adalah tidak, ya, yudaji'aha. Maaf ya, ini banyak anak-anak. Memeluknya. Biasanya kalau tidur dipeluk istrinya. Nah, ketika menghajar di tempat tidur, kata Ibnu Abbas, dia memalingkan badannya ke belakang. Jadi apa? Istrinya apa? Dikasih apa? Punggung. Iya. Biasanya dipeluk. Nah, ini menghajar fil madaji. Nah, ini salah satu bentuk hajarnya. Kalau ditanyakan, bagaimana sih menghajar istri? Ya, kalau di rumah, kan begitu. Prakteknya bagaimana? Nah, diantaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya, biasanya tidur mungkin dipeluk. Ya. Saling berhadapan. Nah, sekarang karena istrinya ini sedang dihajar, dinasihati. Ya, dikasih punggung istrinya. Kan istrinya akan bertanya, kenapa suami saya yang biasanya seperti ini baik, ya sayang, sekarang kok tidur, ya memalingkan badannya. Nah, ini sebagai bentuk nasihat. Ingat sekali lagi, seorang suami melakukan ini adalah sebagai bentuk nasihat, bukan yang lainnya. Nasihat agar istri kembali menjadi baik. Bukan karena emosi, bukan karena, ya, ingin balas dendam karena istrinya sudah begini, saya capek kerja, istri malah begini-begini, balas dendam. Ingat, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dengan niat. Ketika niat antum salah melakukan hajar, jadi dosa. Jadi dosa. Niatkan karena Allah. Niatkan itu ada sebagai teguran dan nasihat bagi istri. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sudah isa untuk pembahasan menghajar istri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam kali ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi antum semua. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.